Pertama kali kami berjumpa, hatiku merasa gembira. Dunia seluruh menjadi indah, tetapi ku kira bahagia lekas-lekas pecah. Di pantai laut biru, paradiso taman hiburan, di pasir terbuat cintaku. Di pantai laut biru, paradiso taman hiburan, di pasir terbuat cintaku. Nona siapapun juga bercinta, tidak kuakui asmara aku. Salah aku menderita, harapan dan kenangan merdu sayang jadi abu. Paradiso taman hiburan, di pantai laut biru, iso taman hiburan, di pasir terbuat cintaku, di pasir terbuat cintaku.